Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Kita masih pada babun nahya anil hadith fi kulli ma sami' Dan kemarin kita membaca athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bihasbil mar'i minal kadibi an yuhaditha bikulli ma sami' dan ini jelas. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-imam muslim rahimahullahu ta'ala wa haddathani abu tahir ahmad bin amr ibn abdillah Ibn Amr Al-Umami Al-Misri banyak meriwayatkan dari Ibn Wahab juga Imam Syafi'i termasuk rijal Muslim Manasai dan Ibn Majah Imam Bukhari dan mengambil dari Abu Thahir ini Dalam Sahih Muslim ada 233 hadis dari jalan Abu Thahir. Seorang thiqah. Wahadathani Abu Thahir Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sempurna Qala akhbarana ibn Wahb Ibn Wahb masyhur ikhwan fillah Abdullah ibn Wahb Ibn Muslim al-Qurashi maulahum yaitu maula dari Naam Quraisy Abu Muhammad Al-Misri Al-Faqih dikenal dengan kefaqihannya juga Al-Hafid As-Siqatul Abid seorang hafid, siqah, ahli ibadah Subhanallah Nah, sanjungan yang luar biasa pada Abdullah bin Wahab ini Dikatakan oleh Abu Zur'ah Nadartu fi nahwi 30 alfan min hadith ibn Wahb bi Misr wa ghairi Misr la a'lamu anni ra'aytu lahu hadithan la asra lahu wa huwa thiqah Aku melihat pada sekitar 30,000 hadith dari riwayat ibn Wahb di Mesir dan di selain Mesir Aku tidak mengetahui Bahwasanya aku melihat satu hadis saja yang tidak memiliki asal dan dia seorang thiqah. Ini menunjukkan kekokohan Abdullah bin Wahab ikhwan dari 30,000 hadis. Nah, semua hadisnya apa? Tidak ada yang dikatakan oleh Abu Zur'ah la aslalahu. Makanya pantas selalu dikatakan thiqatun hafidh. Dan dari sisi ibadahnya ikhwani fillah yang dikenal dengan ibadah juga rasa khasyah yang luar biasa. Naam. dan termasuk murid terkemuka dari Imam Malik rahimahullahu taala, dikatakan oleh Abu Thahir Ibnu Sarh, perawi dalam hadis ini, lam yazal Ibnu Wahb yasma'u min Malik min sanah 48 ila an mata Malik. Jadi mulazamah kepada gurunya sampai apa sang guru meninggal. Dari tahun 48 sampai wafatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun Ibnu Wahab ini sendiri, ya kawan, tentang sebab meninggalnya dikatakan oleh Hatim bin Ulaith Al-Jauhari an Khalid Ibnu Khaddash, Quri'a 'ala Ibnu Wahab kitabu ahwali yaumil qiyamah fakharra maghshiyan 'alayhi falam yatakallam bikalimatin hatta mata ba'da ayyam. Ya, dibacakan kepada Abdullah bin Wahab kitab Ahwal Yaumil Qiyamah, yaitu kitab karangan beliau. Karena Abdullah bin Wahab dikenal dalam tasnif juga, beliau mengumpulkan na'am hadis-hadis. Nah, di antara kalangan beliau yaitu kumpulan hadis-hadis tentang Ahwal Yaumil Qiyamah, kengerian-kengerian hari kiamat. Ketika dibacakan kitab tersebut, fakharra maghsyian alaih, maka beliau tersungkur pingsan. Falam yatakallam bikalimatin, tidak berbicara dengan satu kata pun, hatta mata ba'da ayam, sampai beliau wafat beberapa hari setelahnya. Nah, dan ini sebab wafatnya beliau rahimahullahu taala, menunjukkan khasyah yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Qala li Malik, telah berkata kepadaku Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, Malik bin Anas rahimahullahu taala, imam dari Hijrah. Telah kita lewati bahwasanya beliau termasuk imam yang bertekad tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Dan telah kita lewati juga penjelasan tentang kekokohan beliau dalam sunnah. Taib, tadi ada kesalahan cetak di sini. Nah, kalau dikatakan tadi lam yazal Ibnu Wahb yasma' min Malik min sanah 48, tidak mungkin. Kemungkinan jatuh 100-nya. 148. Nah, kalau ini mungkin jelas. Karena beliau lahir tahun 125. Nah, kemudian beliau mengatakan talabtul ilma wa ana ibnu 17. Aku menuntut ilmu dalam keadaan aku anak berumur 17 tahun. Jadi 17 tahun beliau mulai menuntut ilmu. Taib, kalau dari riwayat ini Ibnu Wahab berarti memulai menuntut ilmu dari lahirnya 125. Kemudian beliau menuntut ilmu umur 17, berarti tahun 142. Nah, kemudian bertemu dengan Imam Malik, mulazamah pada beliau. Nah, kemungkinan ini 142. 8 sampai Imam Malik meninggal tahun 179. Berapa tahun berarti? 79 dikurangi 48. 31 tahun ya. Hah? 31 tahun. Subhanallah. Nah, ini keadaan para salaf, ikhwan, dalam menurut ilmu dan dalam sabar. Qala li Malikun rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami' wa la yakunu imaman abada wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'. Ketahuilah bahwasanya tidak akan selamat seseorang yang menyampaikan semua apa yang dia dengar. Laisa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami'. Maka jumlah haddatha bikulli ma sami' kedudukannya sebagai apa ini? Hendak Talha. Naam, jumlah ba'da nakirah. Taib, jumlah ba'da nakirah rajul nakirah. Di sini sebagai sifat. Naam. Kalau mau dimudahkan berarti apa? Laisa rajulun haddatha bikulli ma sami'a yaslamu. Berarti khabarnya apa? Jumlah. Jumlah apa? Yaslamu. Taib. Tidak akan selamat seseorang yang menyampaikan semua apa yang dia dengar. Tidak akan selamat. Kenapa, ikhwan? Karena yang didengar itu tidak semuanya benar. Kita mendengar, terkadang mendengar sesuatu yang tidak kita ingin dengar dari keburukan-keburukan. Kalau semua yang didengar kemudian disampaikan, maka layaklah dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari kedustaan, tidak akan selamat dari keburukan. Ini benar mengharuskan kita untuk mampu memilah dan memilih. Wala yakunu imaman abada wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'. Ini. Dan dia tidak akan menjadi imam, tidak akan menjadi pemimpin selama-lamanya dalam keadaan dia menyampaikan semua apa yang dia kedengar. Seorang ingin menjadi pemuka di kaumnya. Seorang ingin menjadi teladan bagi masyarakatnya. Menjadi imam bagi umatnya. Tidak akan mampu dia mencapai kedudukan itu dalam keadaan dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Jadi harus ada yang disimpan. Harus ada yang dia tahan, tidak disampaikan. Ini. Dan ini perkara yang hak. Dalil-dalil begitu banyak menunjukkan tentang hal tersebut. Dan ini mencakup imamah yang kubra maupun imamah sughra. Imamah kubra yaitu khalifah. Imamah sughra ya imam dalam salat dan seterusnya. Karena kalau seorang menyampaikan semua yang dia dengar, ia akan terjatuh dalam kedustaan yang banyak. Baik. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Annahu idza ma'nahu maknanya, annahu idza haddatsa bi kulli ma sami' kathural khata'u fi riwayatihi, faturikal i'timadu 'alaihi wal akhdhu 'anhu." Bahwasanya apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar, maka akan banyak terjadi kekeliruan dalam riwayat. Ini jelas, kawan. Kalau seorang sudah kelirunya banyak, maka akan ditinggalkan untuk bersandar terhadap perkataannya dan ditinggalkan dari mengambil darinya. Akhirnya apa? Tidak akan menjadi panutan. Apalagi kalau diketahui berita-berita yang disampaikannya adalah kadzib, berita hoak. Kalau dalam periwayatan telah kita lewati, kalau seorang diketahui dia berdusta, maka apa? riwayat semuanya ditinggalkan. Nah, ini musibah. Dan atsar ini, ikhwan, termasuk atsar yang Imam Muslim rahimahullahu taala bersendirian dalam meriwayatkannya dengan sanad ini. Sanadnya mudah. Hanya tiga orang, haddatsani Abu Thahir, qala akhbarana Ibnu Wahb, qala li Malik. I'lam annahu laisa yaslamu rajulun haddatha bi kulli ma sami'. Wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'. Setelahnya hampir sama kita baca. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, telah kita lewati. Abu Musa al-Anazi al-Basri. Qala haddatsana Abdurrahman, yang dimaksud Abdurrahman ibn Mahdi. Telah kita lewati juga al-Basri, Imam Hujjah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini, Sufyan ibn Sa'ad al-Thawri rahimahullah. An Abi Ishaq, Abu Ishaq Amr bin Abdullah ibn Ubaid, yang dikenal dengan Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi. Abu Ishaq as-Sabi'i, namanya Amr bin Abdullah, seorang tabi'in, dilahirkan 2 tahun pada sisa kekhalifahan Uthman radhiyallahu anhu. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz kesimpulan dari perkataan para ulama jarh wa ta'dil, seorang muktsirun thiqatun 'abid, tapi ikhtalata bi akhirih, terjadi ikhtilat pada akhir kehidupan beliau. Oleh karena itulah riwayat kalau diketahui dari Ibnu Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Ishaq di awal-awal, maka itu jelas. Nah, riwayat yang sahih. Dan sebagian para imam seperti Ibn Hibban, nah, demikian pula Imam At-Tabari dan Husain Al-Karabisi memasukkan beliau dalam deretan mudallisin. Nah, baik, masuk dalam deretan mudallis, perawi yang mudallis. Sehingga kalau meriwayatkan dengan an, butuh untuk seseorang dan mengecek lebih kuat lagi. An Abi Al-Ahwas an Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Al-Ahwas Auf bin Malik bin Nadlah Al-Kufi. Naam. Termasuk sahabi. Lahu sohbah. Memiliki keutamaan sebagai sahabi. Walaupun sigar, ikhwan. Yang terbunuh pada masa Khawarij, ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada pemerintahan hari-hari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Atau mungkin ini yang rawa an abihi wa lahu suhbah. Ini wa lahu kayaknya ke abinya. Karena kalau kita perhatikan semua riwayatnya dari sahabi. Jadi Abu Al-Ahwas Auf bin Malik bin Nadlah. Nah, ini yang sahabi jelas Malik bin Nadlah. Dan Abu Al-Ahwasnya tabi'in. Abu Al-Ahwas tabi'in meriwayatkan dari bapaknya yang memiliki apa? Syarafus Sahbah. Jadi bapaknya Malik bin Nadlah itu yang sahabi jelas. Kalau Aufnya Abu Al-Ahwasnya sendiri tabi'in. Kibar. Karena ikut keluar bersama dengan para sahabat dalam memerangi orang-orang Khawarij, ikhwan. Bersama Ali dalam memerangi Khawarij di Nahrawan. Qala bihasbil mar'i min al-kadhib an yuhaddith bi kulli ma sami'. Ini lafadznya bersama dengan yang telah kita lewati di depan, cukup seorang terjatuh dalam kedustaan tatkala dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Dan makna athar jelas. Dan athar ini sahih. Dua athar ini, ikhwan, athar Abdullah bin Mas'ud dengan athar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita baca kemarin, inilah yang menguatkan hadis yang apa? Yang mursal dari siapa? Di awal dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Hafs bin Asim, sehingga derajatnya hasan. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'a. Barakallahu fikum. Naktai bihadha walhamdulillah. Subhanakallah.